bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berusaha mendapatkan ridha Allah sekalipun dengan resiko kemarahan manusia, maka Allah meridainya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Dan barang siapa berusaha mendapatkan ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dalam sahihnya. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat kembali artinya diriwayatkan dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menikah dengan perempuan yang perawan selain Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha wafat pada tahun 58 Hijriah, sekitar 47 tahun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam meninggal. Dan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, saya bacakan beberapa keistimewaan dan keutamaan dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, bahwa Aisyah radhiyallahu anha afqahu nisa'il ummati 'alal itlaq, wanita yang paling dalam agamanya secara mutlak. Tidak ada yang menyaingi beliau dalam ilmu agama. Dan nama lengkap beliau Aisyah bintu atau binti Abi Bakrin As-Siddiq bin Abi Quhafah bin Amir bin Ka'ab Al-Qurashiyah Salah satu keistimewaan juga yang dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, fadlu Aisyata 'ala an-nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iril ta'am. Keistimewaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain, seluruh wanita, sebagaimana keutamaan makanan sarid dibandingkan seluruh makanan. Bahkan sampai pernikahan Aisyah radhiyallahu anha adalah termasuk dari petunjuk ilahiyah, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermimpi, di dalam mimpi beliau sebanyak dua kali melihat Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian juga dalam hadis yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim juga, bahwa dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi ahabbu ilaik, manusia manakah yang paling engkau cintai? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab Aisyah, "Faqultu minar rijal?" Faqala abuha. Lalu kalau dari laki-laki, maka siapa yang kau paling cintai? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab bapaknya. Ini menunjukkan keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan beliau termasuk dari 5 wanita yang paling terbaik sepanjang sejarah wanita sampai hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa arba'." Yang sempurna dari para lelaki banyak. Buktinya para nabi dan para rasul diambil dari para lelaki. Dan tidak sempurna dari para perempuan kecuali 4. Khadijah binti Khuwailid, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, dan Asiyah istrinya Fir'aun, wa Maryam bintu Imran, dan Maryam anak perempuan Imran, dan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fadlu Aisyata 'ala sa'irin nisa ka fadli tharidi 'ala sa'iril ta'am." Dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita seperti keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan. Ini menunjukkan bahwa kekeliruan, bahkan kesalahan yang sangat berbeda dengan keyakinan orang Islam, yaitu yang diyakini oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang meyakini bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang tidak baik, wanita yang tidak pantas menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang saya bacakan tadi, bantahan yang tegas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keyakinan mereka. Kemudian juga pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa Aisyah mempunyai beberapa sifat yang mulia yang patut dicontoh terutama oleh para perempuan. Di sebuah hadis atau riwayat yang disebutkan di dalam At-Tabaqatul Kubra, bagaimana tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bahwa anna dakhilan dakhala ala Aisyah, pernah seseorang menemui Aisyah radhiyallahu anha, wa hiya tukhitu naqbatan laha, dan beliau sedang menjahit cadar beliau. Faqala ya ummal mu'minin, alaysa qad akthara Allahu al-khaira? Qalat da'na minka la jadida liman khalaqalah. Artinya, wahai ummul mu'minin, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak memberikan kebaikan, harta yang luas kepada kita, kenapa itu cadar masih dijahit? Maka beliau mengatakan, biarkan cadar ini aku jahit. Sesungguhnya la jadida liman khalaqalah, tidak ada pakaian yang baru bagi siapa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pakaian untuknya. Selama masih bisa dipakai, maka semestinya dia menggunakan hal tersebut. Termasuk dari sejarah Aisyah radhiyallahu anha yang bisa kita ambil pelajaran di antaranya adalah disebutkan di dalam kitab Sifatul Safwah dan juga di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, bahwa Khadijah radhiyallahu anha terkenal dengan kedermawanannya. Beliau mendapatkan harta yang banyak dari pemerintahan berkarung-karung di waktu pagi, dan tidaklah datang waktu sore kecuali harta yang berkarung-karung tersebut sudah habis beliau bagi-bagikan. Dan ini termasuk dari pengamalan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi para perempuan. Perempuan harus terkenal dengan sedekahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthar ahli an-nar." Wahai para perempuan, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya aku telah melihat kalian penghuni neraka yang paling terbanyak. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berpuasa. Maka beliau mengatakan, "Hati futuri, wahai pelayanku, tolong datangkan makanan, aku hendak berbuka puasa." Maka kata pelayannya, "Halla tarakti, wahai Aisyah, kenapa tadi engkau tidak tinggalkan untuk bekal kita berbuka puasa?" Maka beliau mengatakan, jadi saking asyiknya nikmatnya bersedekah, lupa terhadap dirinya sendiri. Ini yang patut dicontoh oleh terutama para kaum muslimat. Maka beliau mengatakan, "La tu'annifini, halla dzakirtini?" Jangan engkau cela aku. Kenapa tadi engkau tidak mengingatkan aku? Kalau seandainya kita ini puasa, kemudian tidak ada bekal untuk membeli makanan. Pelajaran ketiga dari biografi seorang perempuan hebat ini adalah, yaitu beliau tergolong wanita yang memberikan contoh bahwa wanita pun harus berilmu agama. Karena ada pepatah Arab mengatakan, "Al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'dattaha sya'ban tayyibal a'raq." Ibu itu adalah sebuah sekolahan. Jika engkau menyiapkan sang ibu, maka berarti engkau telah menyiapkan generasi yang harum, generasi penerus yang bagus. Ini beberapa pelajaran dari Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Dan hati-hati jika ada majlis-majlis ta'lim yang di dalamnya menghina Aisyah, maka itu adalah keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah dan tidak pantas untuk dihadiri majlis tersebut. Dengan syubhat apapun, dengan cerita-cerita apapun, maka sudah bisa dipastikan itu bukan orang-orang ahlu sunnah. Karena orang ahlu sunnah keyakinan mereka, Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha zaujatun nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa, maksud kata barang siapa adalah siapa saja, ya siapa saja berusaha mendapatkan ridha Allah. Maksudnya adalah mencari, mendapatkan di sini maksudnya adalah mencari ridha Allah, sekalipun dengan resiko kemarahan manusia. Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita lebih mengedepankan ridha Allah, tapi orang lain marah kepada kita. Kadang sikap kita yang lebih, sikap seseorang yang lebih mengedepankan mencari ridha Allah, tapi manusia marah kepadanya, murka kepadanya. Maka jawabannya, ataupun jawaban syarat orang yang seperti ini, Allah meridhainya. Karena dia lebih mengedepankan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Ya, menjadikan manusia ridha kepadanya. Kenapa? Asalnya kan manusia tersebut membenci. Kenapa kemudian ridha kepadanya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini mudah dipahami sebenarnya. Kalau seandainya kita lebih mengedepankan ridha Allah, meskipun manusia murka kepada kita, marah kepada kita, ya maka nanti Allah tetap ridha kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia-manusia yang murka tadi ridha kepadanya. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Karena hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Yang hanya ingin ridhonya. Allah muliakan dia. Dan salah satu bentuk pemuliaan Allah terhadap hamba tersebut adalah orang-orang yang murka kepada dia akan dibuat oleh Allah menerima dakwahnya. Contoh misalkan terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu sangat dibenci, bahkan beberapa kali ingin dibunuh oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manusia yang paling bengis terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Umar bin Khattab masuk Islam. Dan bahkan menjadi manusia kedua terbaik di dalam umat Islam. Sepeninggal para nabi dan para rasul alaihimus salatu wasalam. Ini contoh nyata. Karena dia lebih mendahulukan ridha Allah. Maka Allah akan menjaga dia. Memuliakan dia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan barang siapa, maksudnya barang siapa di sini, dan siapapun, berusaha mendapatkan ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan menjadikan manusia murka pula kepadanya. Kenapa demikian? Yang asalnya manusia senang, tapi Allah murka. Kemudian Allah akan murka tetap kepada orang tersebut dan menjadikan manusia yang senang ini, yang gembira dengannya ini, yang rela dengannya ini, menjadi murka kepada dia. Kenapa demikian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai hamba yang lebih mendahulukan keridhaan manusia. Maka dengan kuasanya Allah bisa merubah hati-hati manusia yang senang kepadanya tadi. Berapa banyak kejadian-kejadian seperti itu di dunia ini. Jadi intinya siapa yang lebih mendahulukan Allah, maka Allah akan memuliakan dia. Di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan jalan keluar baginya. Dalam surah At-Talaq ayat 3. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yatawallas salihin. Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang saleh. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 196. Kemudian Allah berfirman juga, wal'aqibatu littaqwa. Dan akhir segala urusan yang baik adalah dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Ayat surat Thaha ayat 132. Ini semua ayat-ayat menunjukkan bahwasanya seorang yang bertakwa lebih mengedepankan ridha Allah, meskipun manusia ridha murka kepadanya, dan Allah akan tetap ridha dan menjadikan manusia yang murka tadi menjadi ridha kepadanya suatu saat. Ya, menjadi ridha kepadanya. Nah, apa hubungan hadis ini dengan bab? Sebelum saya sebutkan hubungan hadis ini dengan bab, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis ini semisal juga dengan hadis yang lain. Hadis ini semisal dengan hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa kataba Muawiyatu ila Aisyah. Muawiyah menulis surat ditujukan kepada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Aniktubi li kitaban tusini fi wa la tuktsiri alayya. Wahai Aisyah, wahai istri Nabi, tulislah surat wasiat kepadaku. Di dalamnya terdapat wasiatmu, tapi jangan terlalu panjang. Maka Aisyah radhiyallahu anha menulis surat kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, yang mana Muawiyah pada waktu itu adalah pemimpin kaum muslimin. Kemudian Aisyah menulis di dalamnya apa? Salamun alayka amma ba'du. Semoga keselamatan atas engkau wahai Muhammad, wahai Muawiyah. Amma ba'du. Amma ba'du itu artinya adalah apapun yang akan aku katakan setelah ini tidak ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallah bi sakhatin nas, kafahu Allahu mu'tatan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah dengan risiko mendapatkan kemurkaan manusia, maka Allah akan cukupkan keberatan dari manusia tersebut. Allah akan cukupkan keberatan dari manusia tersebut. Artinya, yang lebih mengedepankan ridha Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Apa yang Allah, apa yang manusia murkakan kepada dia, tidak akan bermanfaat. Kenapa? Karena Allah menjaganya. Lanjutan hadisnya, wa man iltamasa ridwan nas bi sakhatillah wa kalahu Allahu ilan nas. Lihat. Siapa yang dia mencari ridha manusia dengan resiko mendapatkan kemurkaan Allah, maka Allah sandarkan urusannya kepada manusia. Nah, di sini terdapat pelajaran. Kenapa akhirnya manusia yang asalnya senang kepada dia menjadi murka? Karena dia tidak diberi petunjuk untuk berinteraksi dengan baik dengan manusia tersebut. Allah serahkan urusannya kepada manusia. Allah tidak bimbing dia agar ketika berhubungan dengan manusia tersebut dengan hubungan yang baik. Allah serahkan, udah terserah kamu. Akhirnya karena terserah, Allah tidak bimbing, maka mungkin ada satu kesalahan, dua kesalahan, akhirnya manusia yang tadi asalnya senang menjadi murka. Karena Allah tidak bimbing urusan dia. Allah serahkan urusan dia pada diri dia sendiri. Nah, ini dua lafal hadis ini adalah dua lafal yang sahih, ya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dimaksud. Lalu apa hubungannya hadis ini dengan bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat jenis manusia yang pertama. Karena dia takut kepada Allah, maka dia lebih mengedepankan mencari ridha siapa? Ridha Allah. Karena dia lebih takut kepada Allah, dia lebih mengedepankan mencari ridha Allah. Manusia yang kedua, karena dia tidak takut kepada Allah, dia lebih takut kepada manusia, lebih takut cibiran manusia, maka akhirnya dia lebih mengedepankan ridha manusia. Jadi hubungannya seperti itu. Hubungan bab ini seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan menarik. Mudah-mudahan perkataan ini menjadi penguat kita. Apalagi kalau seandainya kalau kita takut kehilangan dunia, akhirnya lebih mengedepankan manusia dibandingkan Allah. Takut kehilangan dunia, akhirnya lebih mengedepankan manusia dibandingkan siapa? Allah. Lihat perkataannya. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, فَمَنْ تَحَقَّقَ أَنَّ كُلَّ مَخْلُوقٍ فَوْقَ التُرَابِ فَهُوَ تُرَابٌ فَكَيْفَ يُقَدَّمُ طَاعَةَ مَنْ هُوَ تُرَابٌ عَلَى طَاعَةِ رَبِّ الْأَرْبَابِ أَمْ كَيْفَ يُرْضِي التُرَابَ bisaqatil malikil wahhab, inna hadza la syai'un ujab. Subhanallah, perkataan menarik, terutama kalau dari sisi ba belakangnya. Saya bacakan, faman tahaqqaqa, barang siapa yang benar-benar mengenal anna kulla makhlukin, bahwa setiap makhluk di atas tanah, makhluk dia dan dia hidup di atas tanah, maka fahuwa turab, maka dia adalah tanah. Kita ini asalnya adalah dari tanah. Fa kaifa yuqaddam, kok bisa didahulukan ta'ata man huwa turabun ala ta'ati rabbil arbab? Bagaimana didahulukan mentaati seorang yang tercipta dari tanah di atas ketaatan Rabb yang memiliki alam semesta? Rabb yang memiliki alam semesta. Am kaifa yuri turaba? Lalu bagaimana kok bisa seseorang lebih mencari ridha makhluk yang diciptakan dari tanah? Bisa khatil malikil wahhab, dengan resiko mendapatkan murka Allah yang maha raja dan maha pemberi. Kemudian beliau mengatakan, inna hadza la syai'un ujab, sesungguhnya perbuatan seperti ini adalah sangat aneh, luar biasa. Kok lebih mendahulukan makhluk yang diciptakan dari tanah dibandingkan Allah yang menciptakan para makhluk? Ini kan aneh. Makanya kalau ada nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, ada tarik ulur kepentingan, kalau saya lakukan ini, maka saya akan taat kepada Allah, mungkin orang-orang tidak senang. Maka ada kepentingan kedua, kalau saya lakukan ini, orang senang, tetapi saya dimurkai oleh Allah, diancam siksa, maka dahulukanlah yang pertama, lebih mendahulukan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang kadang-kadang ingin melakukan sunnah, sungkan, supan ulun. Ya, gara-gara manusia, dia tidak akhirnya melakukan sunnah. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Silahkan. Azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita ambil beberapa pelajaran dari hadis yang barusan kita baca. Yang pertama, yaitu kewajiban mendahulukan takut kepada Allah. Dibandingkan takut kepada makhluknya. Yang kedua, kewajiban mencari ridha Allah dibandingkan mencari ridha makhluknya. Yang ketiga, siksa bagi siapa yang mendahulukan ridha manusia atas ridha Allah. Siksa bagi siapa yang mendahulukan ridha manusia atas siksa Allah subhanahu wa ta'ala, atas ridha Allah. Siksa bagi siapa yang mendahulukan ridha manusia atas ridha Allah. Apa siksanya di sini pula ikhwan? Hah? Siksanya apa? Yang lebih mendahulukan ridha manusia, manusia senang, tetapi dia mendapat murka Allah, apa siksanya? Angkat tangan. Nah, gak ada? Gak ada yang mau nyoba? Siapa? Hah? Apa? Manusia murka kepadanya, ini berarti siksanya di dunia. Siksa bagi siapa yang mendahulukan ridha manusia atas ridha Allah, maka dia akan mendapatkan siksa di dunia, yaitu manusia murka kepadanya. Dan juga siksa di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Jadi dia akan mendapatkan siksa di dunia dan siksa di akhirat. Garis bawah itu baik-baik. Siksa bagi siapa yang mendahulukan ridha manusia atas ridha Allah, maka dia akan mendapatkan siksa di dunia dan siksa di akhirat. Siksa di dunia adalah manusia murka kepadanya, tidak senang lagi kepadanya. Sedangkan siksa di akhirat, Allah murka kepadanya. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah musibah terbesar bagi seseorang adalah musibah dalam perihal agama. Kalau cuma tidak disenangi manusia, itu ringan. Tapi yang paling parah kalau tidak disenangi oleh Allah, maka dia rugi dunia akhirat. Musibah paling besar bagi seorang adalah musibah dalam perihal agama, yaitu ketika dia lebih mendahulukan keridhaan manusia, maka Allah akan murka kepada dia. Ini musibah. Musibah dalam perihal agama lebih besar dibandingkan musibah dalam perihal duniawi, karena dia akan mendapatkan kerugian di dunia dan di akhirat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini adalah bahwa hati-hati manusia di tangan Allah. Yang mungkin pagi hari dia senang dengan kita, sore hari dia benci dengan kita. Yang pagi hari dia cinta kepada seseorang, sore hari dia benci kepada seseorang. Maka hati di tangan manusia. Seperti tadi, siapa yang mencari ridha manusia, maka Allah akan murka kepadanya. Dan manusia yang ridha tadi, suatu saat akan murka kepadanya. Semuanya itu di tangan siapa hatinya? Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah para ikhwah, ada pelajaran menarik dari Abu Lahab. Cerita Abu Lahab, bukan dari Abu Lahab, dari cerita Abu Lahab. Siapa yang lebih mendahulukan kecintaan, keridhaan terhadap sesuatu di atas keridhaan Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Lihat dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 34 sampai 35, yaitu tentang orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya emas dan perak yang dia tidak mau bayarkan zakat ketika dia di dunia, nanti di akhirat akan dibenamkan ke dalam api, menjadi lempengan-lempengan api. Kemudian ketika menjadi lempengan api, diletakkan di dahi, di punggung, dan di lambung. Fadzuqul azaba bima kuntum taknizun. Ayatnya lengkapnya, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Artinya, orang-orang yang menyimpan hartanya tidak mau memberikan zakat pada hartanya, maka berikanlah atau ancamkanlah kepadanya siksa yang pedih. Pada hari kiamat, emas dan perak yang dia tidak mau bayar zakat, maka akan dijadikan sebagai lempengan api. Kemudian diletakkan di dahinya, di punggungnya, dan di lambungnya. Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan seperti kisahnya Abu Lahab. Bahwasanya kata beliau, terdapat kaedah, man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udzziba bih. Siapa saja yang mencintai sesuatu, dia lebih dahulukan kecintaan terhadap sesuatu tersebut dibandingkan ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Lihat, orang yang cinta emas, perak, uang, dia tidak mau zakatkan. Dia lebih mencintainya dibandingkan taat kepada Allah. Maka nanti di hari kiamat, dia akan disiksa dengan emas dan peraknya. Bahkan ada hadis riwayat Imam Muslim, bahwa emas dan perak tersebut, yuqalu li sahibil mal, akan dikatakan kepada orang yang punya harta yang tidak mau bayar zakat, akan ada syuja'an aqra, yaitu ular yang bertitik hitam dua di kepalanya. Ular apa tuh? Hah? Bertitik dua hitam di kepalanya. Para ulama mengatakan bahwa ular yang bertitik hitam dua di kepalanya adalah ular yang paling ganas bisanya. Ular ini nanti akan mengejar-ngejar si pemilik harta. Lihat, dia disiksa dengan hartanya karena dia lebih mencintai hartanya dibandingkan taat kepada Allah. Maka kemudian ular ini mengatakan, ana kanzuk, ana maluk. Aku harta simpananmu. Aku hartamu, ayo sini ambil. Terus dikejar-kejar. Kemana dia lari dikejar oleh ular ini. Sampai terpojok, tidak bisa dia melakukan apa-apa kecuali harus memasukkan tangannya ke dalam mulut ular tersebut sehingga berhenti untuk dikejar. Man ahabba syai'an wa qaddamahu ala ta'atillah udzziba bih. Ini kaidah disebutkan oleh Ibnu Katsir, menarik. Siapa saja yang mencintai sesuatu dan dia dahulukan kecintaan terhadap sesuatu tersebut dibandingkan taat kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut di dunia dan di akhirat. Nah, kisahnya dengan Abu Lahab apa? Sama. Abu Lahab lebih mencintai istrinya dibandingkan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka akhirnya nanti di hari kiamat yang akan menyiksa Abu Lahab siapa? Istrinya. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya sang pembawa kayu bakar. Siap untuk apa membawa kayu bakar? Membakar Abu Lahab. Maka hati-hati, ya, yang lebih mengedepankan ridha selain ridha Allah, dia akan disiksa dengan yang dia cintai tersebut di dunia dan di akhirat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin ambil kandungan bab ini. Kandungan yang pertama, penulis rahimahullahu taala berkata, fihi masail, kandungan bab ini. Al-awwal tafsiru ayati Ali Imran. Tafsir ayat surat Ali Imran. Yang berbunyi, yaitu ayat yang pertama pada bab ini. Ya, yang berbunyi, yaitu, innama dhalikumu syaitanu yukhawifu awliya'ah. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'mini. Sesungguhnya, syaitan. Sesungguhnya mereka itu tidak lain, hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang Quraisy. Maka janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah, takutlah kepadaku jika kalian beriman. Tafsir surat ayat ini, tafsir ayat ini dalam surat Al-Imran sudah kita pelajari, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan termasuk tipuan musuh Allah, iblis, yaitu dia akan membuat orang-orang beriman takut kepada musuh-musuhnya. dia akan membuat orang-orang beriman takut kepada musuh-musuhnya. Seperti sekarang, ada sebagian orang menakut-nakuti kaum mukminin, yaitu kita sudah dikepung oleh orang-orang Syiah Rafidhah, kita sudah dikepung oleh orang-orang komunis, kita sudah begini dan begitu. Bahkan dalam tahap kadang-kadang saya melihatnya seperti ngeramal. 20 tahun lagi negeri Indonesia akan seperti ini. Ente ngeramal, ini bukan ceramah. Ya? Yang lebih penting kaum muslimin itu diberikan akidah-akidah yang benar sehingga lebih bertawakal kepada. Lihat Rasulullah SAW dalam perang Khandaq, dalam perang Ahzab, semua faksi dari kekafiran dan kemusyrikan menyerang kota Madinah. Dari mulai orang kafir, musyrik Quraisy, Yahudi, Nasrani, Majusi, mereka semua bersatu padu untuk menyerang kota Madinah. Apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW? Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka mereka bertambah keimanan. Itu semestinya yang harus dilakukan. Jangan kaum muslimin ditakut-takuti. Ya? Boleh untuk mengetahui keadaan, akan tetapi sampai ditakut-takuti, bahkan sampai tahap meramal, saya katakan. Ini adalah pendangkalan akidah terhadap kaum muslimin. Kita harus bertawakal kepada Allah. Menggali kembali ilmu-ilmu akidah yang benar, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan keyakinan Syiah Rafidhah, dengan keyakinan komunisme. Jangan sampai malah diketakut-takuti. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi salah satu trik iblis mengganggu manusia, membuat kaum beriman takut terhadap musuhnya. Maka Allah ingatkan, jangan kalian takut kecuali kepadaku. Kenapa tidak boleh takut kecuali kepada Allah? Apa jawabannya? Karena, angkat tangan. Adabnya angkat tangan. Karena yang salah tidak disuruh push up. Karena apa? Apa? Karena takut adalah ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, karena tidak ada yang yanfa' wa yadur illallah. Tidak ada yang memberi manfaat, mudarat, kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, tafsir penulis mengatakan dua tafsir ayat dalam surat Bara'ah atau At-Taubah. Bara'ah atau Taubah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama salah wa ata zaka wa lam yakhsha illallah. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan mendirikan salat, membayar zakat, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Di sini ada penekanan, tidak takut kecuali kepada Allah. Itu kaitan ayat dengan bab. Penulis seakan-akan menyatakan bahwa ini ayat yang menunjukkan tidak boleh takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu sifat orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada sedikit menarik juga tambahan. Surat Taubah ini, nama lainnya adalah surat Bara'ah. Surat At-Taubah, nama lainnya adalah surat apa? Bara'ah. Bara'ah artinya adalah keterlepasan. Maksudnya, yaitu ada dua maknanya. Allah berlepas diri dan Rasulullah SAW berlepas diri dari kelakuan orang-orang munafik. Makanya disebut dengan Bara'ah. Awal ayatnya, Bara'atun minallahi wa rasulih. Ya. Allah berlepas dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang-orang munafik dan kelakuannya. Apa kelakuan orang-orang munafik? Itu menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina ayat-ayat Allah. Ini sifat sangat dominan dari orang munafik. Mengolok-olok agama Allah. Menghina syiar-syiar Allah. Menista ayat-ayat Al-Quran. Ini sifat orang munafik. Makanya kalau ada seorang kafir yang menista Al-Quran dan dibela oleh orang muslim, maka dia munafik. Karena itu sifat orang munafik. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada pelajaran menarik dari surah At-Taubah. Imam Qatadah rahimahullah, seorang ulama tafsir di generasi tabi'i, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi namanya. Beliau mengatakan, "Tusamma hadhihi surah suratul Fadhihah." Surat At-Taubah atau surat Bara'ah, nama lainnya yaitu surat Fadhihah. Surat yang mempermalukan. Siapa yang dipermalukan? Orang-orang munafik. Ya, bagaimana dipermalukan? Yaitu begini. Orang munafik itu, kalau mereka kumpul-kumpul bersama mereka, enggak ada orang-orang beriman, mereka mencela Rasulullah, mencela para sahabat Nabi, mencela ayat-ayat Al-Quran. Seperti perkataan mereka, "Ma ra'aina misla qurra'ina arghaba butunan wa akdzaba alsunan wa ajmana 'inda al-liqa'." Kami tidak pernah melihat orang-orang ahli baca Al-Qur'an, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, yang sukanya suka makan, lisannya suka dusta, tapi kalau ketemu musuh paling penakut, pengecut. Ini menghina. Menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, ketika mereka kumpul-kumpul seperti itu, kalau mereka sudah pulang, mereka sudah bubar, maka mereka takut dalam diri mereka. Takut kenapa? Takut ada surat atau ayat yang mempermalukan pertemuan mereka tadi. Jadi itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. "Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim surah" bima tunabbi'uhum fi qulubihim. Orang-orang munafik malu, atau bukan malu, sangat khawatir akan ada surat yang turun dari langit memberitahukan apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Ini menunjukkan para ikhwah bahwa orang munafik dari mulai dahulu sampai nanti hari kiamat, mereka senantiasa mengolok-olok agama. Mengolok, menghina Allah, menghina Rasulullah, menistakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian merendahkan syiar-syiar Islam, merendahkan orang yang sholat ke masjid, merendahkan orang yang sholat berjamaah di masjid. "Eh fulan, ayo berjamaah, ayo titiplah, sampaikan salam lawan Allah." Ini menghina. Ya, menghina jilbab yang besar, menghina celana di atas dua mata kaki, menghina jenggot, menghina cadar, menghina ayat-ayat syiar-syiar Islam, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat dominan dari orang munafik. Pelajaran selanjutnya dari Taubah, dari surat Taubah, atau yang disebut dengan surat Fadhihah. Surat apa tadi? Mempermalukan ini, yaitu bahwa bagaimanapun mereka simpan, olok-olokan mereka, hinaan mereka terhadap syiar Islam, di pojok dunia manapun, Allah pasti akan bongkar dan permalukan mereka di hadapan manusia. Ya, bagaimanapun mereka sembunyikan olok-olokan mereka terhadap syiar-syiar Allah, Allah akan bongkar dan permalukan mereka. Karena disebut dengan surat Fadhihah, mempermalukan. Nah, ini tafsiran ayat dari surat Bara'ah dan surat Taubah. Yang intinya, walam yakhsha illallah. Dan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak takut kecuali kepada Allah. Kata tidak takut kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Ya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ayat selanjutnya tafsir ayat dari dalam surat Al-Ankabut, yaitu Al-Ankabut ayat 10. "Wa minan nas man yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah." Dan di antara manusia ada yang mengucapkan, "Kami telah beriman kepada Allah," tetapi jika diuji karena imannya kepada Allah, maka ia menjadikan gangguan manusia seperti siksa Allah. Apa maksud dari ayat ini? Ayat ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang masuk ke dalam iman, siapa yang mengucapkan kami beriman kepada Allah, maka dia akan pasti mendapatkan ujian dari Allah. Nah, orang yang benar-benar imannya, kalau diuji oleh Allah, dia langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau seandainya dia tidak benar-benar imannya, kalau diuji oleh Allah, maka dia mengatakan bahwasanya gangguan dari manusia ini adalah siksa dari Allah. Karena saya beriman, akhirnya saya dapat gangguan. Karena saya melaksanakan syariat Allah, akhirnya saya dapat ujian. Ini maksudnya. Ini hubungannya dengan bab takut kepada Allah apa? Akhirnya karena seperti itu, dia tidak mau mengerjakan syariat Islam. Takut. Takut dari gangguan manusia. Kalau saya begini, nanti diejek oleh manusia. Kalau saya makan sambil duduk, minum sambil duduk, di acara yang tidak ada tempat duduk, maka saya dianggap kampungan. Akhirnya dia makan berdiri. Dia menjadikan gangguan manusia itu seperti siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah seperti itu. Takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kandungan bab ini, penulis rahimahullahu taala mengatakan annal yaqin yad'ub wa yaqwa. Nah, ini perhatikan. Keyakinan kadang bisa kuat, kadang bisa lemah. Ya, keyakinan sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan lupa para ikhwah senantiasa berdoa minta ketetapan hati, terutama saking banyaknya syubhat di zaman sekarang. Saking banyaknya syahwat. Syubhat apa artinya? Hal yang samar-samar dalam perihal agama. Syahwat adalah syahwat keinginan, baik syahwat terhadap harta, tahta, wanita. Maka minta petunjuk dari Allah. Karena iman bisa naik, bisa turun. Keyakinan bisa naik, bisa kuat, bisa lemah. Maka minta ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan alamatu dha'fihi wa min dhalika hadhihi thalath an turdin nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah. Tanda lemahnya keimanan antara lain ada tiga. Yang pertama, yaitu tiga perkara yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id. Sudah kita baca hadis Abu Sa'id. Apa tiga perkara tersebut? Tanda lemahnya keimanan, keyakinan. Yaitu mengambil ridha manusia dengan risiko mendapat murka Allah. Membuat manusia ridha dengan risiko mendapat murka Allah. Yang kedua, terlalu memuji manusia atas rezeki yang dia dapatkan. Padahal rezeki tersebut berasal dari Allah. Terlalu memuji-muji berlebih-lebihan manusia. Wah sidin tuh. Lupa dia bahwa yang memberi rezeki asalnya siapa? Allah. Orang yang diluaskan rezekinya itu hanya sebatas perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Perantara yang memberikan kepada orang tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala bisa menyampaikan nikmatnya kepada hamba tersebut. Tanda yang ketiga, wa antadzummahum ala ma lam yu'tikallah. Mencela manusia. Kalau tidak dikasih, manusianya dicela, dihina. Dasar. Pelit, kikir, medit, engken, pemalar. Ya? Padahal memang belum takdirnya dari siapa? Dari Allah. Dan saya berpesan, Pak. Biasanya, kalau terlalu berharap kepada manusia, tidak dapat. Maka berharaplah kepada Allah. Biasanya jika berharap kepada manusia tidak dapat, maka berharaplah kepada Allah. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Ustaz? Apa dalilnya? Maka jawabannya, karena biasanya yang berharap kepada manusia, amalannya tidak sempurna. Karena berpura-pura. Sedangkan yang ikhlas, murni hanya Allah, maka dia amalannya tidak ada, tidak ada beban di dalam dirinya. Yang penting saya dapat ridha Allah. Orang lain mau lihat, orang lain mau memuji, bukan urusan. Orang lain mau ngasih hadiah, enggak ngasih hadiah, bukan urusan. Yang penting saya ingin ridha siapa? Allah. Saya ulangi sekali lagi. Biasanya orang yang mencari ridha manusia itu tidak dapat. Sebabnya kenapa? Karena yang mencari kehimungan manusia, amalannya tidak ikhlas. Amalan tidak ikhlas biasanya dibuat-buat. Hasilnya pun jelek. Imam misalkan. Terlalu dibuat-buat. Akhirnya suaranya yang asal. Kalau biasa, tidak ada tekanan. Tidak ada tendensius apa-apa. Enak didengar. Tapi kalau sudah ya ingin dipuji, ingin disanjung. Maka akhirnya dibuat-buat. Yang asalnya tidak enak, kemudian dibuat-buat, semakin tidak enak. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ceramah begitu juga, ceramah itu. Ya, dibuat-buat perkataannya. Sehingga, akhirnya orang tidak paham apa yang diceramahkan. Karena tidak sampai ke karena tidak berasal dari hati, maka tidak akan sampai ke dalam hati. Yang keenam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, anna ikhlasal khawfi lillah minal fara'idhi tu'khadhu min qawlihi fil hadith manil tamasa. Memurnikan rasa takut kepada Allah termasuk kewajiban. Kenapa? Karena Allah berfirman manil tamasa. Siapa yang mencari ridha Allah. Maka memurnikan. Ikhlas itu artinya murni, Pak. Makanya kalau ada perempuan namanya murni itu berarti ikhlas banget. Ya, ikhlas banget pokoknya. Itu murni. Arti ikhlas itu murni, suci, bening, tanpa campuran dan kotoran. Ya, kalau Anda perhatikan arti-arti ikhlas, ikhlas itu diambil dari tiga huruf dasar, kha, lam dan sad, khalasa. Nanti dirubah-rubah dalam ilmu sorab menjadi ikhlas. Ya. Kemudian setiap kata dari tiga huruf dasar kha, lam dan sad menunjukkan kepada kesucian, kemurnian, tanpa campuran dan kotoran. Itulah ikhlas. Seperti orang memerah susu, memerah puting susu sapi, puting susu kambing. Sebenarnya yang terjadi dalam perut sapi dan kambing tersebut, sebelum keluar susunya, dia diantara kotoran dengan darah. Tetapi ketika diperah, keluar susu yang ikhlas. Labanan khalisan. Susu yang khalis. Murni. Tanpa kotoran, tanpa campuran. Ya, darah satu tetes pun tidak bisa tidak tercampur. Kotoran sedikit pun tidak tercampur. Makanya karena dia susu murni, sa'iran lisyaribin. Dia cocok untuk diminum. Amalan ketika juga ikhlas, maka dia cocok untuk diapa? Diterima oleh Allah. Jika tercampur sedikit pun, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini para ikhwan, memurnikan rasa takut hanya kepada Allah. Maksudnya mengikhlaskan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, zikru thawabi man fa'alahu wa huwa ridallahu anhu wa annahu yurdi anhu an-nas wa huwa al-aqibah al-hamidah. Pahala bagi yang orang yang mengamalkannya. Maksudnya pahala bagi orang yang mengamalkan takut hanya untuk Allah. Pahalanya apa? Allah akan ridha kepadanya. Dan juga manusia yang dulunya murka kepadanya akan menjadi ridha kepadanya. Jadi dia enggak takut manusia mau benci dia, mau senang kepada dia. Yang penting Allah ridha dulu. Nanti kalau ada manusia yang benci-benci kepada dia, pasti Allah akan membuat hati manusia benci tersebut ridha kepadanya. Ini pahalanya di dunia sebelum di akhirat. Zikra iqabi man tarakahu, ancaman bagi orang yang tidak mengamalkannya. Yang ke-8, ancaman orang yang tidak takut kepada Allah, tidak memurnikan takut kepada Allah. Apa ancamannya? Sudah kita sebut tadi. Apa? Siksa. Siksa di mana? Di dunia. Dengan cara bagaimana? Hah? Dibenci oleh manusia. Ya, orang yang tidak takut kepada Allah tetapi lebih mengedepankan takut kepada manusia, suatu saat nanti akan dibenci oleh manusia. Kenapa? Karena sikapnya pura-pura. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu dia akan mendapatkan siksa di akhirat. Apa siksa di akhirat? Dimurkai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai bab ke-33 bab 32, dan saya memberikan pengumuman pada kesempatan kali ini bahwa pekan depan kita libur dari Senin, Selasa, Rabu libur karena saya ada safar. Dan insyaallah kita akan mulai lagi pada pekan depannya, yaitu tanggal 27 Februari 2017. Ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, pakai kertas silahkan, langsung silahkan angkat tangannya biar diberikan mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tergolong orang munafik jika melakukan maksiat terus-menerus dalam keadaan sadar itu dosa, kemudian dia bertobat, kemudian bermaksiat lagi begitu terus? Maka jawabannya, kalau seandainya dia bertobat dengan sebenar-benar tobat, tetapi kemudian dia terperosok lagi, kemudian dia bertobat lagi, kemudian dia terperosok lagi, bertobat lagi, maka semoga dia diampuni oleh Allah. Asalkan dia benar-benar bertobat. Dan beda dengan orang yang tobatnya tobat sambal. Padas, bampih. Ya, habis hilang padas, kembali lagi. Ini tobat sambal. Yang saya maksudkan tadi, jika dia melakukan maksiat, bertobat dengan sebenar-benar tobat, kemudian dia terperosok lagi dalam dosa yang sama, tobat lagi dengan sebenar-benar tobat, kemudian terperosok lagi dengan dosa yang sama, kemudian tobat sebenar-benar tobat, maka semoga Allah mengampuni dosanya. Apa maksudnya atau apa dalilnya? Jadi begini, saya ceritakan dulu. Sebenar-benar tobat di sini ada indikasinya. Pertama, dia memutuskan dosa itu. Yang kedua, dia beristighfar, menyesal atas dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Ini sebenar-benar tobat. Tetapi kok terperosok lagi? Karena dia tidak tahan. Bukan karena meremehkan dosa. Tapi dia sudah bertobat dengan sebenar-benar tobat. Orang seperti ini jika berulang selama 3 kali dalam hadis Abu Hurairah, maka i'malu ma syi' faqad ghafartu lak. Lakukan sesukamu, aku sudah ampuni dosa-dosamu. Karena dia tidak sanggup. Beda dengan orang yang melakukan dosa, kemudian dia bertobat. Bertobatnya enggak sebenarnya martobat. Bukan tobatan nasuha. Di dalam hatinya masih ada, kayaknya diulangi pulang. Ada seperti itu. Ya, ada. Maka orang seperti ini tidak masuk ke dalam hadis tadi. Inilah yang disebut dengan orang munafik. Jenis kedua tadi disebut dengan orang apa? Munafik. Wallahu a'lam. Bolehkah bersalaman dengan nenek istri atau nenek lainnya? Nenek lainnya siapa? Allah. Maka jawabannya tidak boleh. Nenek yang menjadi mahram kita adalah mertua. Ya, mertua. Yaitu ibu istri. Adapun nenek saya tidak tahu dalilnya. Atau nenek lainnya. Nenek lainnya siapa? Penjual untuk. Maka ini enggak boleh. Ya. Apakah masih mungkin orang yang melakukan banyak dosa secara sengaja masuk surga tertinggi tanpa azab atau tanpa hisab? Ini sepertinya pertanyaan dari pelaku dosa yang dia sulit untuk melepaskan dosanya. Maka pertanyaan seperti ini dia buat, mohon maaf yang bertanya ya, dibuat agar ada semacam kelegaan di dalam hati. Ya. Ah, terpaksa kada apa-apa, ya sudah men terpaksa nih. Maka tidak bisa seperti itu. Para ulama mengatakan al-israru 'ala shagair fa hukmuhu hukmu murtakibil kabirah 'ala al-mashhur. Artinya terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, maka dosanya adalah seperti pelaku dosa besar menurut pendapat yang masyhur. Maka saya nasihatkan, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini, misalkan tadi kan, apakah masih mungkin orang yang melakukan dosa dengan sengaja masuk surga tertinggi tanpa hisab tanpa azab? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jangan melakukan dosa. Karena dia sekarang seakan-akan barteran dengan saya melakukan dosa, tapi saya tahu dosa ini dan saya susah untuk melepaskan dosa ini. Kira-kira bisa masuk surga tanpa hisab tanpa azab enggak? Enggak, kita katakan Anda bertobat. Ya, al-jannatu laysat bil amani. Surga itu bukan dengan angan-angan. Surga itu dengan amal, dengan iman. Bukan dengan angan-angan. Maka saya nasihatkan, bertobat dari maksiat yang Anda lakukan tersebut. Ini saya akan Anda masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Paham maksud saya, Pak? Jadi pertanyaan ini sebenarnya adalah pelegalan. Saya tetap melakukan maksiat, Ustaz. Agar bisa enggak dengan tetap seperti ini masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Ini enggak bisa cara berpikir seperti ini. Ya, yang benar cara berpikirnya adalah apa? Taubat dari dosanya itu. Semoga Allah menerima taubatnya dan akhirnya dia masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Barakallahu fiik wa fiik barakallahu. Mohon nasihat Ustaz untuk kami selaku pemuda yang terkadang terlena dengan kehidupan dunia. Maka jawabannya yang pertama, ingat surga. Yang terlena dengan kehidupan dunia, ingat surga. Surga lebih indah, lebih kekal, lebih sempurna, lebih abadi dibandingkan dunia. Dunia, walaupun dia sebanyak, semewah, semegah apapun, tetap dinamakan oleh Allah sedikit. Allah berfirman di dalam Al-Quran, numatti'uhum qalilan. Kami berikan nikmat kepada dia, kepada mereka, sedikit. Itu dunia. Tsumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh. Kemudian kami paksa mereka untuk mendapatkan siksa yang pedih. Ini yang pertama. Ingat surga. Ingat apa yang di sisi Allah lebih indah, lebih abadi, lebih kekal, lebih nikmat. Dan itu ditunjuki dalam Al-Qur'an. Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Zuyyina lin-nas hubbush-shahawat minan-nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Diindahkan kepada manusia syahwat, keinginan kepada wanita, anak-anak, kemudian harta benda, emas perak yang bertumpuk-tumpuk, kuda-kuda yang gagah, binatang-binatang ternak, pertanian. Itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Kalau tergiur dan Allah di sisinya lebih kehidupan yang lebih indah. Selalu ingat seperti itu. Jika terlena dengan kehidupan dunia. Kiat yang kedua, ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu pelajari tentang buruknya dunia. Dan itu ada dalam hadis-hadis Rasul. Nah, saya ingin nyoba deh sekarang. Apa buruknya dunia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah. Satu. Hah? Bagaikan seekor bangkai kambing yang cacat. Mau dikasih hadiah bangkai kambing cacat? Enggak mau. Itulah dunia. Yang lain. Nah. Seperti sayap nyamuk, bahkan tidak seperti sayap nyamuk. Tidak ada nilai, bahkan seperti sayap nyamuk tidak ada nilainya. Allah melaknat dunia dan siapa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan semisal yang dan yang semisal dengan zikir dan juga ilmu dan orang-orang yang mengajarkan ilmu. Terlaknat. Ya, ingat keburukan-keburukan dunia. Satu lagi saya tambahkan, dunia tidak ada nilainya. Seperti tidak ada nilainya seseorang memasukkan air telunjuknya ke dalam air lautan lalu dia angkat. Akhirat itu adalah air lautannya, air yang gugur dari atau jatuh dari jari telunjuknya tersebut adalah dunia. Saya ingin bertanya sekarang, apakah itu untuk harga dunia atau memang tidak ada harganya dunia? Perumpamaan tadi. Hah? Ada harganya tidak? Tidak ada. Lalu sedikit tadi yang keluar apa? Hanya sekedar perumpamaan bahwa tidak ada nilai sama sekali. Ini perhatikan yang sering membangga-banggakan dirinya. Atau perhatikan juga yang sering resah dengan dirinya karena tidak dapat dunia. Umat Ustaz Ulun ini pinanya mulai bayi sampai wahai ini takdirnya miskin. Ya sudah. Ya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dua, ya, dua. Ingat surga, kemudian pelajari tentang buruknya dunia. Wallahu alam. Apakah taat pada ulil amri yang diinginkan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya pada ulil amri yang menjalankan hukum Allah atau pada ulil amri muslim tapi tidak menjalankan hukum Allah, kita juga wajib taat? Maka jawabannya, ini saya paham ini. Ya, ini saya yang pertanyaan ini. Pemerintah Indonesia ulil amri kaum muslimin yang sah dan mentaati mereka dalam kebaikan itu adalah kewajiban iman. Bukan hanya boleh. Keliru pendapat yang mengatakan bahwa mentaati pemerintah Indonesia hanya boleh. Ya, kenapa? Satu, pemerintah Indonesia seorang muslim. Yang kedua, pemerintah Indonesia atau dalam hal ini Bapak Presiden Jokowi Habibullah Ta'ala, beliau seorang muslim. Yang kedua, pemerintah Indonesia membiarkan syiar-syiar Islam di negeri Indonesia. Sholat berjamaah, sholat Jumat, sholat Id. Syiar-syiar Islam dikerjakan, puasa Ramadan, majlis ilmu, azan. Ini namanya adalah negeri muslim. Dan pemerintahnya adalah pemerintah yang muslim. Maka wajib mentaatinya dalam kebaikan. Dan wajib bersabar atas kelakuan pemerintah muslim yang zalim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma' wa'ati' wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Taati dan patuhi pemimpinmu meskipun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Pernah dipukul Pak Jokowi? Belum pernah kok. Ya, ini keliru. Maka hati-hati pemikiran-pemikiran seperti ini yang membuat nanti negara kacau. Ini para ikhwah, ya akhi, keamanan itu adalah kenikmatan Allah, kenikmatan dari Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta keamanan sebelum meminta makanan dan minuman. Wa idz qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminan Warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Artinya, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Setelah aman baru minta, dan berilah rezeki dari siapa yang beriman di antara mereka, buah-buahan, makanan, karena rezeki tidak akan didapat dalam keadaan tidak ada stabilitas keamanan nasional. Dan pemikiran-pemikiran bahwa boleh tidak mentaati pemerintah, atau boleh mentaati pemerintah hanya statusnya boleh, karena sekarang pemerintah memakai undang-undang dasar, tidak memakai Al-Quran dan Sunnah, maka ini pemerintah, ini pemikiran yang tidak benar. Pemikiran yang benar adalah bahwa wajib pemerintah kaum muslimin berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi jika mereka tidak berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka adalah melakukan perbuatan dosa, tetapi tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Dan ketaatan kepada mereka tetap wajib selama mereka muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, boleh ditanya, bolehkah kita memberontak memimpin kaum muslimin? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, la ma aqamu fikumus shalah, tidak, selama mereka mendirikan di tengah-tengah kalian salat. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW bersabda, illa antara kufran bawahan indakum minallahi fihi burhan. Tidak boleh, harus tetap taat, kecuali kalian melihat pemimpin kufur nyata yang kalian memiliki dalil dari Al-Quran, tidak desas-desus, tidak hoax, apalagi ahok. Ya, tidak berita yang bohong. Bukti nyata, tegas. Jadi ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Lihat, perhatikan. Pemikiran-pemikiran seperti ini nanti takutnya akan membuat negara tidak stabil. Tidak ada lagi presiden baik. Bukan presiden. Presiden itu bahasa fasih bahasa Indonesia. Pandangan yang baik. Presiden baik terhadap pemerintah Islam, pemerintah yang sah, ya, akhirnya tidak ada yang bisa ditaati, akhirnya tidak ada stabilitas keamanan nasional. Ini bahaya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tugas kita jika melihat pemimpin yang mungkin mendahulukan kepentingannya, yang mungkin zalim, sudah ada dalam syariat Islam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya, falyakhudh bi yadi fa in qabila fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayh." Barang siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, maka janganlah dia di hadapan orang banyak. Ambillah tangannya, nasihati berduaan. Kalau diterima, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Tidak diterima, tugasmu sebagai rakyat sudah selesai. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum ma humiltum wa alaihim ma ummilu." Artinya, tugas kalian yang dibebankan kepada kalian. Rakyat tugasnya mentaati, jika ada pemimpin yang salah menasihati dengan baik. Dan tugas mereka sebagai pemimpin itu yang akan ditanyakan oleh Allah kepada mereka. Ada hadis lagi, tas'alullaha lakum afan tu'adduna haqqahum wa tas'aluna tas'alunallaha haqqakum. Kalian sebagai rakyat tunaikan tugas kalian. Dan kalian kalau ingin hak, minta kepada Allah kalau mendapatkan pemimpin yang zalim. Begitu sikap-sikap seorang rakyat yang didasari oleh ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Kalau dikatakan ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut hanya diberikan kepada khalifah, ulil amri yang khalifah, maka tidak ada pembatasan. Belum ada pembatasan. Hadis tersebut umum, untuk siapa saja yang memimpin pemimpin muslim kepada seluruh kaum muslimin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah mandi junub dengan menggunakan sabun? Sabun aja kasat. Harus pakai banyu. Ya, apa ini kisahnya? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mandi junub itu tata caranya berwudu sebagaimana kita ingin sholat, dan sebelumnya membasuh kemaluan yang mungkin ada bekas-bekas junubnya, dibasuh kemaluan dengan tangan kiri, kemudian tangan kirinya dipukulkan ke lantai ataupun ke dinding ataupun dibasuh dengan sabun. Kemudian setelah itu berwudu. Setelah berwudu baru setelah itu membasuh kepala. Kemudian setelah membasuh kepala kemudian menyiram seluruh tubuh. Itu cara ringkas untuk mandi junub. Pian hendak pakai sabun, hendak pakai sampo, urusan pian. Bolehkah memakai wangi-wangian yang ada kandungan alkoholnya lalu dibawa ke masjid untuk menghadiri majlis ataupun sholat berjamaah? Di sini pembahasan agak beberapa poin dari memakai minyak wangi yang beralkohol. Yang pertama, hukum alkohol. Hukum khamr. Apakah najis atau tidak? Yang kedua, hukum alkohol. Apakah sama dengan khamr atau tidak? Baru yang ketiga, memakai minyak wangi yang beralkohol digunakan untuk pakaian sholat. Hukum khamr, pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah tidak najis berdasarkan beberapa sebab. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika khamr benar-benar diharamkan, maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum membuang atau membalik, menuangkan khomer-khomer mereka di jalan-jalan kota Madinah. Kalau seandainya khomer itu najis, niscaya ada pelarangan dari Rasulullah SAW untuk membuang najis di jalan kaum muslimin. Maka wallahu alam, khomer tidak najis, tetapi dia adalah memabukkan, dan sesuatu yang memabukkan diharamkan. Tetapi tidak sesuatu yang diharamkan najis. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati, tidak semua sesuatu yang diharamkan itu adalah najis. Baik. Kemudian alkohol, apakah sama dengan khamr? Maka jawabannya tidak sama. Karena senyawa dari alkohol adalah etanol. Etanol bukan sesuatu yang memabukkan. Tetapi kalau pian minum, maka mati sekalian. Tidak mabuk. Atau sakit perut, bukan mabuk. Karena yang menjadi ukuran adalah mabuk. Rasulullah SAW bersabda, kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu khamrin haram. Dan setiap khamr adalah haram. Jadi alkohol tidak memabukkan. Ya. Maka dia bukan khamr. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya kalaupun memakai yang beralkohol, maka dia bukan khamr, dan khamr pun juga bukan najis, maka tidak mengapa. Akan tetapi demi wara, yaitu meninggalkan perkara yang mubah agar tidak masuk kepada perkara yang syubhat, lebih baik memakai minyak wangi yang tanpa alkohol. Boleh tidak memakainya? Boleh. Dipakai sholat? Boleh. Tetapi lebih baik tidak. Bolehkah menjual barang untuk dibeli kembali? Apa ini? Menjual barang untuk dibeli kembali. Contoh kasusnya. Si A menjual barang yang dimilikinya kepada si B. Kemudian si B menjual secara kredit kepada si C. kemudian dibeli kembali oleh si A, disepakati di awal oleh si A dan si C. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya berikan contoh misalkan. Saya ingin uang. Kemudian saya ingin minjam kepada Mas Tesar 50 juta. Nah, kata Mas Tesar, saya punya mobil. Beli dari saya mobil. Tapi dengan cara kredit. Maka saya pun membelinya dengan cara kredit 50 juta. Kemudian Mas Tesar mengatakan, saya beli mobil ini kembali dengan cash seharga 45 juta. Akhirnya Mas Tesar ngasih kepada saya 45 juta. Tapi saya hutang kepada beliau berapa? 50 juta. Inilah yang disebut dengan jual beli ainah. Jual beli apa? Ainah. Dan itu riba, haram. Karena sebenarnya dia adalah hutang piutang yang bertopeng jual beli. Yang bertopeng kan apa? Jual beli. Baik. Beda hal ketika saya mengatakan, saya beli darimu mobil dengan saya kredit 50 juta. Saya ambil mobilnya, saya jual. Ya. Saya jual ke Mas Rizki dengan harga 40 atau dengan harga 60 juta. 60 juta. Boleh tidak ini? Boleh. Ya. Itu yang terjadi. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu jawabannya. Wallahu a'lam. Yang contoh yang kedua tadi, itulah yang disebut dengan tawarruk. Jadi kalau seandainya antum membeli rumah dengan cara kredit, rumah itu antum jual kepada orang lain, bukan kepada pemilik rumahnya, kepada orang lain, baik dengan cash atau kredit, boleh. Itu namanya tawarruk. Ya, itu namanya akad tawarruk. Wallahu alam. Apabila membeli barang, misalkan celana, sepatu dan lain-lain dengan uang kurang berkah atau haram, kemudian seketika apa yang harus dilakukan dengan barang tersebut? Apakah harus dibuang atau dibakar? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, membeli sesuatu, yang pertama adalah mencari harta, wajib seseorang untuk mencari harta dengan harta yang halal. Apabila dia mencari harta dengan harta yang haram, maka pada saat itu dia berdosa dan diancam siksa. Adapun barang-barang yang dibeli dengan barang yang dengan harta yang haram tadi, maka bagaimana statusnya? Statusnya adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta haram-haram tadi, dia minta halal kepada yang dia ambil darinya. Seperti misalkan riba pada hutang, kemudian menipu, ataupun bekerja di bank konvensional, atau bekerja di pekerjaan-pekerjaan yang haram, maka dia bertobat kepada Allah, kemudian setelah itu dia minta halal jika ada yang dizaliminya. Adapun harta-harta tersebut, maka tetap miliknya sambil selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dibakar. Kecuali barangnya pun haram, seperti misalkan alat-alat musik, patung atau yang semisalnya. Wallahu alam. Bolehkah mandi junub padahal tidak junub? Hah? Ini pertanyaan orang Banjarmasin ya. Maksudnya mungkin pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, misal setiap mandi diniatkan mandi junub sehingga tidak perlu wudu lagi saat ingin sholat. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mandi junub adalah istilah untuk mengangkat hadas besar, yaitu junub. Mengangkat hadas besar, yaitu apa? Junub. Pertanyaan mungkin yang perlu ditanyakan adalah, apakah mandi besar mencukupi untuk wudu? Itu lebih baik pertanyaannya. Daripada antum bikin pertanyaan, bolehkah mandi junub padahal tidak junub? Ya. Apakah mandi besar mencukupi wudu? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seandainya dia niatkan ketika mandi besar tersebut untuk mengangkat hadas besar dan hadas kecil, maka diperbolehkan setelah mandi dia tidak perlu berwudu lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa amalan untuk meringankan azab orang tua yang sudah meninggal? Dan juga apabila saya melakukan maksiat, apakah orang tua yang sudah meninggal terkena azabnya juga? Yang pertama, pertanyaan pertama, amalan untuk meringankan siksa orang tua, doa. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kalau tidak salah surat Ibrahim ayat 37. Kemudian juga doa di dalam surat Nuh. Rabbana rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat waliman dakhala baitiya mu'minan wal mu'minat mu'minan. Ya Allah, ampuni dosaku dan kedua orang tuaku dan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan dan bagi siapa saja yang memasuki rumahku. Begitu juga doa yang sering kita hafal dari mulai kecil, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang orang tua ditinggikan derajatnya. Ya. Ditinggikan derajatnya di hari kiamat. Kemudian dia berkata, ya Rabbi anna li hadza. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ini? Amalanku tidak sampai seperti ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, bistighfari waladika lak. Dengan istighfar anakmu untukmu. Kemudian yang kedua, amalan agar bisa meringankan siksa orang tua adalah dia menjadi anak yang saleh. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil usaha kalian. Maka jadilah anak yang saleh, yang dengannya orang tua tersebut tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesolehannya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila sang anak melakukan maksiat, apakah orang tuanya mendapatkan siksa juga? Maka jawabannya tidak, jika orang tuanya mengajari anak tersebut dengan pengajaran yang baik. Tetapi orang tuanya akan mendapatkan dosa juga atas maksiat anaknya jika orang tuanya tidak mengajari dengan pengajaran yang baik. Bahkan orang tuanya menjadi penipu bagi anaknya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamut wa huwa ghashil lirra'iyyatihi illa harramallahu alaihi aljannah." Tidaklah seorang muslim diberikan wewenang untuk menanggung beban orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Suami ya memimpin istrinya, bapak memimpin istri dan anak-anaknya. Dalam keadaan dia meninggal, dalam keadaan si pemimpin tersebut menipu orang yang di bawah tanggung jawabnya, melainkan pemimpin ini diharamkan atasnya surga. Nah, ini bahaya, pemimpin-pemimpin penipu, pemimpin-pemimpin keluarga yang menipu, yang membiarkan dan tidak mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Hati-hati ini. Tetapi perlu diingat bahwa setiap manusia tidak akan menanggung dosa orang lain. Dia akan menanggung dosa dirinya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Allah juga berfirman, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya manusia tidak memiliki kecuali apa yang dia usahakan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara sholat wanita ketika hari Jumat? Apakah sama dua rakaat seperti pria sholat di masjid? Maka jawabannya, kalau seperempuan tersebut sholatnya di masjid bersama jamaah kaum muslimin sholat Jumat, maka dia pun sholat Jumat dua rakaat bersama kaum muslimin. Dan boleh perempuan untuk sholat Jumat. Tetapi lebih afdal dia sholat di rumahnya dengan mengerjakan sholat zuhur empat rakaat. Apakah ada sholat sunnah sebelum sholat asar? Jawabannya ada. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar empat rakaat. Tetapi sholat empat rakaat sebelum asar ini dikerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam. Sholat sebelum asar empat rakaat ini tidak dikategorikan sebagai sholat rawatib mu'akkad. Dia hanya sebagai sholat rawatib. Adapun sholat rawatib, yaitu ba'diyah qobliyah yang sangat ditekankan, itu ada 12 saja. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu saja. Kenapa disebutkan 12 ini sebagai sholat sunnah rawatib yang mu'akkadah? Karena dia disebutkan dalam satu hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, man sabara ala thintai ashrata raka'ah fi kulli yawmin wa laylah bunia lahu baitun fil jannah. Siapa yang bertekun mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, maka niscaya dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini yang menjadikan dia sholat sunnah rawatib mu'akkadah. Dan 4 rakaat sebelum asar tidak masuk ke dalam hadis ini. Tetapi dia juga mempunyai keutamaan, Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Wallahu a'lam. Apa benar orang yang berbuat mesum akan diazab yang besar dan dimasukkan ke neraka sakar atau jahanam, tapi kalau bertobat apakah diampuni? Maka jawabannya, orang yang melakukan perbuatan zina, maka dia akan dimasukkan ke dalam tanur. Tanur itu adalah sebuah tungku api yang alasnya lebar dan puncaknya berupa lubang yang sempit. Maka alasnya dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala api. Kemudian akan dimasukkan para pezina, orang-orang yang melakukan syahwat yang diharamkan, baik laki-laki perempuan, di dalam tungku tersebut dalam keadaan telanjang. Dan mereka akhirnya kepanasan dan masing-masing ingin keluar dari lubang yang kecil tadi. Akan tetapi tidak bisa keluar karena saking kecilnya. Dan mereka meraung-raung kesakitan. Ini adalah siksa dari orang-orang yang berzina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat bagaimana? Asalkan dia bertobat dengan taubatan yang nasuha, maka diampuni dosanya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia tidak akan memiliki dosa apapun. Apakah benar orang yang hafal surat Al-Fatihah sampai abasa, apakah akan memberi syafaat bacaan surat tadi itu? Maka jawabannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ashabihi yaumil qiyamah." Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an tersebut akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat bagi pembacanya. Ini keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan keutamaan orang yang menghafal Al-Qur'an. Maka silahkan dibaca. Adapun surat Al-Fatihah dan Abasa khususnya, maka belum ada dalil. Tetapi Al-Quran secara umum pemberi syafaat. Wallahu a'lam. Apa hukumnya menaruh sesuatu yang terdapat ayat Al-Quran di dalamnya, kitab atau selebaran dan lain-lain, di bawah lapak sepeda motor? Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jika ada tempat lain selain di bawah lapak, maka lebih baik. karena itu termasuk tempat-tempat yang dihinakan dan Al-Quran wajib dimuliakan. Bagaimana dengan Al-Lahab yang juga disebut dengan Al-Masad? Mohon penjelasannya. Saya tidak tahu. Nanti kita akan baca. Allahu a'lam. Apakah termasuk golongan munafik akhwat yang olahraga dengan musik bersama kawan-kawannya dengan pakaian seksi dan sering foto-foto, tetapi apabila berada di teman pengajian selalu dengan pakaian syar'i, bahkan memakai cadar? Kenapa pian tahu? Maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang wanita muslimah harus menjaga auratnya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Dalam surah An-Nur ayat 31. Dan janganlah mereka, para wanita, memperlihatkan aurat-aurat mereka kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat maksudnya pakaian mereka. Pakaian yang syar'i, yang tidak mungkin tidak bisa terlihat, pasti terlihat. Atau yang biasa terlihat maksudnya adalah kedua telapak tangan atau wajah. Makanya sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang saya lebih condong kepadanya, bahwa wajah adalah tidak wajib menutupnya, meskipun lebih utama. Para ulama bersepakat lebih utama wajah untuk ditutup. Dan janganlah mereka memperlihatkan, para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suaminya, libu'ulatihinna, au abaihinna, kepada suaminya ataupun kepada bapaknya, kepada mahram-mahramnya. Maka tidak diperbolehkan, apalagi sampai foto-foto, memperlihatkan aurat, memperlihatkan bentuk lekuk tubuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashya'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun 'alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan untuk tersebarnya perbuatan fahisyah, perbuatan kotor, keji, ya, kemudian tidak terpuji, syahwat yang diharamkan, ini ada bagi mereka siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan agak keluar tema, apakah ada dalil sahih yang menyatakan bila kita masuki rumah disyaratkan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Yang ada kita membaca bismillah kemudian mengucapkan salam. Apa hukumnya bila keluarga mengekang kita untuk menuntut ilmu? Maka jawabannya, bukan hukumnya mungkin, apa nasihatnya bila keluarga kita mengekang kita untuk menuntut ilmu? Maka jawabannya adalah, jelaskan kepada keluarga tersebut bahwa yang kita tuntut ilmunya adalah Al-Quran dan Hadis. Kemudian juga, kita yang menuntut ilmu harus ada perbaikan dari sisi akhlak, ibadah, muamalah, tingkah laku, akidah, ya, daripada orang yang belum menuntut ilmu agama. Jangan sampai akhlak kita malah tambah keras, sering mengangkat suara, suka berdebat. Jangan, ini tanda-tanda orang yang tidak berilmu. Maka ilmu tersebut memberikan manfaat, cahaya di dalam kehidupannya. Apa hukumnya istri tidak bisa menghargai ibu kita dan suami sendiri? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri semestinya dia menolong suaminya agar berbakti kepada ibunya. Dan dia harus bangga ketika melihat suaminya taat dan berbakti kepada ibunya, karena anak-anaknya nanti akan mencontoh kelakuan sang bapak, sang suami. Oh, ternyata ada namanya nenek. Coba bayangkan antum. Ada kadang-kadang anak tidak paham ada istilah kakek nenek, karena tidak pernah dia bertemu dengan kakek neneknya. Karena orang tuanya sangat jauh dengan bakti orang tua. Itu juga dia akan kenal nanti kakek neneknya meninggal, kemudian tertinggal orang tuanya. Dia tidak akan kenalkan kepada anak-anaknya. Kama tadinu tudan, sebagaimana yang kamu perbuat, seperti itu yang akan diperbuat padamu. Dan sering sekali terjadi percekcokan antara istri dengan mertua. Maka di sini diperlukan sang suami harus lebih mengayomi keduanya. Ya, dan harus lebih sabar, harus lebih memahami bagaimana kelakuan ibu, kelakuan istri. Harus lebih, jangan condong dalam salah satu dari keduanya. Wallahu a'lam. Apakah sikap takut sholat di masjid hanya karena dibilang orang sok alim termasuk pelaku riya? Iya. Yang seperti ini riya. Kenapa? Karena dia berarti memikirkan orang lain. Ada yang melihat kah aku nih? Iya. Ada yang melihat kah aku nih? Aku ada mau. Tidak mau sholat di masjid. Kenapa? Karena disebut riya. Ya, ini berarti sebenarnya dia sedang memikirkan orang lain, apakah orang lain tersebut melihat amalannya atau tidak. Di dalam Islam ada amalan-amalan yang tidak bisa tidak kita harus kerjakan. Dilihat orang atau tidak dilihat orang. Haji misalkan. Siapa haji? Sembunyi-sembunyi? Ya? Tidak bisa. Jumatan, sholat berjamaah. Tidak bisa. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada wanita yang seminggu haid, seminggu suci, setelah itu haid lagi, setelah itu suci lagi. Pertanyaannya, apakah ini darah istihadhah? Mohon penjelasannya. Maka jawabannya pada ikhwah, wanita seperti ini, saya nasihatkan, lihat dari awal ketika dia pertama kali haid. Kapan? Maka dari situ dia tentukan tanggal kebiasaan darah haid dia. Kalau seandainya tidak ada ustaz kebiasaannya, dari awal mulai memang sudah kacau ustaz. Dari awal sudah kacau, tidak ada kebiasaannya. Maka dilihat darah yang keluar. Dilihat darah yang keluar. Kalau darahnya hitam, pekat, bau, menyengat, maka itu darah haid. Tidak bisa ustaz membedakannya, semuanya abang berataan. Maka pada saat itu, lihat kebiasaan keluarganya yang mempunyai kebiasaan normal. Ya. Yang kebiasaan normal. Berarti selain itu, maka pada saat itu adalah istihadhah. Meskipun mengucur darahnya, maka dia istihadhah. Wallahu a'lam. Karena Rasulullah SAW bersabda, innama dzalika irqun. Sesungguhnya itu adalah irq, yaitu pembuluh darah yang pecah akhirnya menyebabkan banyak keluar darah. Itu yang disebut dengan istihadhah. Ya, dalam hadis tentang sifat darah haid, innama hiya aswadu yu'arif, dia adalah hitam yang dikenal, yaitu pekat dan baunya menyengat. Ini wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah rasa takut hanya kepada Allah saja bisa memasukkan kita ke dalam surga? Rasa takut kepada Allah sumber amal-amal saleh. Dengan rasa takut kepada Allah, akhirnya kita merasa diawasi. Dengan merasa diawasi, kita tidak melakukan maksiat dan semangat beribadah. Dengan rasa takut kepada Allah, akhirnya kita senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal. Itu sumbernya takut kepada Allah. Jadi, takut kepada Allah penyebab amal-amal saleh lainnya. Maka bisa dipastikan orang yang mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk surga. Bahkan sebelum surga, di padang mahsyar, di fase-fase akhirat dia akan nyaman. Contohnya misalkan di padang mahsyar dia akan mendapatkan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pada hari itu orang tidak berjalan tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian apapun. Tidak terkhitan, tidak bisa bernaung dimanapun, tidak membawa apa-apa, buhman. Maka dia mendapatkan naungan. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Di antaranya yaitu, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Seorang lelaki yang diajak wanita yang mempunyai kedudukan dan kecantikan. Maka dia mengatakan, inni akhafullah. Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang adil. Ini juga takut kepada Allah. Kenapa dia bisa adil? Karena dia takut kepada Allah. Kemudian sedekah yang tersembunyi, ini juga implementasi jadi takut kepada Allah. Takut riya dia, takut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Dan juga rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian air matanya berlinang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ada seorang pemimpin yang melarang stafnya yang akhwat memakai cadar dengan alasan khawatir muncul fitnah. Karena sekarang banyak muncul aliran-aliran sesat. Pertanyaan saya, apa hukum cadar dalam Islam? Apakah termasuk sunnah atau hanya sekedar dianjurkan? Dan mana yang lebih utama, taat pada pemimpin atau memakai cadar bagi akhwat, mengingat wajibnya mengikuti imam? Maka jawabannya, hukum cadar terjadi khilaf di antara ulama, perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapatnya mu'tabar. Artinya perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama dari mulai semenjak dahulu. Ada yang mewajibkan, mengatakan bahwa wajah adalah aurat. Ada yang mengatakan sunnah. Dan para ulama bersepakat bahwa memakai lebih utama dibandingkan tidak memakai. Ya, itu hukum cadar. Dan memakai adalah kebiasaan para sahabiyat, wanita-wanita di sahabat Rasulullah SAW dan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, memakai lebih baik, lebih utama dibandingkan tidak memakai. Ya. Yang keempat, memakai, ini kesepakatan para ulama semua. Memakai lebih terjaga dibandingkan tidak memakai, terutama di zaman sekarang. Karena tidak mungkin orang ingin melihat kecantikan seorang wanita lihat dari jempolnya. Misalkan ingin melamar perempuan, melihat pang batisnya, yang dilihat adalah apa? Wajahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah pertanyaan tadi yang terakhir? Apakah termasuk sunnah hanya atau sekedar dianjurkan? Ini sudah kita jawab. Dan mana yang lebih utama, taat pada pemimpin atau memakai cadar? Maka jika perempuan ini sudah memutuskan untuk memakai cadar, maka dia berarti harus memakai cadarnya. Terutama kalau seandainya dia berpendapat bahwa memakai cadar adalah wajib. Ya, adalah wajib. Kalau seandainya dia berpendapat memakai cadar adalah mustahab, dianjurkan, tapi dia memakai cadar, maka tidak selayaknya dia membuka cadarnya demi perintah pemimpin. Tidak selayaknya. Karena memakai cadar dianjurkan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan bahwa pekan depan Senin, Selasa, Rabu libur karena saya safar. Kajian Kamis ba'da subuh insyaallah taala akan diisi oleh Ustadz Ali Saman Hasan. Dan beliau ini adalah kakak kelas kita di Universitas Islam Madinah dahulu. Kemudian beliau adalah pembina Pondok Pesantren Al-Wafi. Kemudian juga beliau termasuk penasehat di Pondok Pesantren Yayasan Pondok Pesantren Intan Ilmu yang akan kita bangun di Kota Marabahan Barito Kuala. Dan beliau berkesempatan pada hari ini tadi hadir demi memberikan ilmu-ilmunya kepada Pondok Pesantren Intan Ilmu. Dan insya Allah Kamis pagi besok berarti akan ada beliau setelah sholat subuh. Mudah-mudahan bisa berhadir. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.